Bismillahirrahmanirrahim. Saf yang depan mudah hadir. Saf yang kedua. الثالث مالا نقرأ فليقرأ depan maju maju yang maju belakang maju Bismillahirrahmanirrahim qala al-imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Babun Laysa al-muslimi fi abdihi sadaqah Tidaklah dalam hambanya seorang muslim itu sadaqah Budaknya seorang muslim sadaqah قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد يا مسيس ها قلنا مسدد ابن ماسك ابن يزيد Tidak diulang, Muiz. Abu Hasan Musaddad Ibn Musharhad Ibn Musarbal Ibn Masik Ibn Jaru Ibn Yazid Ibn Shabib Ibn Sad Ibn Asad nah. Abu Hasan Lalu Kutiba amamuhu Bismillahirrahmanirrahim Kana ruqyatan lil aqrab Saat ini tulis depannya itu Bismillahirrahmanirrahim Ini ruqyah Kala jengking Karena banyak nama-nama hewan Ada jaru Ada Asad Nama-nama yang aneh Namun demikian حدثنا يحيى بن سعيد عند رافع القطان الأنصاري القطان الأنصاري di sini القطان نعم القطان لقب بماذا الشيطان لبحارة حفظه وهو أهول Ma mana ahwal Abdul Wahab juling. Apa itu juling? Nabi salam. Juling ini bagaimana maksudnya? Matanya juling. Tahu juling apa enggak? Ah, bagaimana mana juling itu? Hah? Enggak. Hah? Gimana? Enggak dengar sini, enggak dengar ya. Betul. Sudah sebelah akwar. Ini ahwal. Ahwal, akwar, a'ma, aksa. Habib. Samsat duha. Juling ini bagaimana? Anda alias. Juling, matanya juling bagaimana? Ke samping. Matanya ke samping. Di pandangannya, di pandangannya dikira memandang ke sana, ternyata memandang ke sana. Biasanya banyak putihnya. Jadi banyak putihnya ya enggak? Ini juling. Kalau aksa kemarin apa, Oman? Dan diam. Melihat di malam hari, tidak melihat di siang hari. Tidak kelawar itu. Melihat siang hari, tidak melihat di malam hari. Aksa. Wakana miman yakhtim Al-Quran fi kulli yawm al-laylah. Khatam Al-Quran sehari semalam. Dan kalau kita yang termasuk terlalu banyak waktu terbuang, bilangnya para a'immah terdahulu bisa khatam Al-Quran Utsman bin Affan dalam satu rakaat. Riwayat yang sahih, satu rakaat khatam Al-Quran. Kalau orang awam lebih banyak buka surat kabar, membuka Quran daripada Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran. Membaca, membuka Quran daripada Al-Quran. Meninggalnya apa penyebab meninggalnya Indah Hanif? Apa yang jadi penyebab meninggal beliau? Ibrahim. Apa penyebabnya? Sangat suaranya. Enggak dengar. Cinda dengar gimana, biasanya suara rame itu dengar dari jarak jauh. Coba enggak suaranya. Nah, ada Rizki Ahmad Taufik. Siapa menyebutkan ketika mendengarkan inna yaumal fasli miqatuhum ajmain fa khushiya alaihi thumma mat. Mendengar inna yaumal fasli miqatuhum ajmain, sungguhnya hari kiamat, hari perjumpaan itu akan dijumpai oleh seluruh manusia, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lembutnya hati beliau pingsan kemudian meninggal dunia. Al-Husain bin Iraq. Husain bin Iraq bin Malik taqaddam. Al-Madani. Qala haddatsani abi. Siapa berarti Husain bin Iraq bin Malik? Iraq bin Malik. Baik. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah, saya sebutkan kemarin. Kayak beri ngancar. Namanya siapa? Abu Hurairah itu banyak selisihan. Ahmad Abid berikutnya Abdul Rahman, Abdullah, Barir, Amir, Amr, Abdul Ghulam, Abdul Syams, Barir, Sakin, Barir, Ya Raja Mustafa, Rahman Musahar, dari mana dia? Enganjo, dari mana Abu Hurairah? Dari Yaman, dari suku Daus. Coba sebutkan para sahabat yang banyak hafalannya. Anda sana. Sebuah bait syair. Lukman, Lukman. Wal muhtiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar qala san wal habru kal khudri wa Jabir wa zawjatun nabi. Ketujuh orang sahabat ini menurut orang Syiah kafir semua. Dan yang paling lemah dari tujuh ini adalah Abu Hurairah. Padahal seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Abu Hurairah yang terbanyak hafalannya. Apa buktinya? Nah, dari nganju. Azan. Apa buktinya kalau Abu Hurairah paling banyak hafalannya? Amir, Anas, berikutnya Umar, Hasan, nah berikutnya Hamzah, Ibrahim, Jamil, Endang, apa buktinya? Ma Burhanuk, Endang Ibn. Rasulullah mendoakan kepada Abu Hurairah, Allahumma inni as'aluka min ma'a nusa. Rasulullah SAW, Allahumma amin. Doakan fakan ala yansa ba'dahu abada. Tidak lupa sama sekali. Ya Allah, aku minta kepada dirimu ilmu yang tidak dilupakan. Rasulullah mengaminkan. Setelah itu dia tidak lupa untuk selama-lamanya. Ma'am yasud ridah al-sutuhu falayansa ba'dahu abada. Siapa yang menangkan selendangnya, aku ludahi, dia tidak akan lupa untuk selama-lamanya. Abu Hurairah yang hadir. Setelah itu dia tidak lupa untuk selama-lamanya. Bukti yang lain, Imam. Tapi pengakuan dari para sahabat. Akhtar tayya Abu Hurairah. Qala na'am ya ummah. Nakana yasulini al-mukalah wal-mir'ah wal-ad-duhun. Iya, karena aku tidak tersibukkan dengan celak, dengan nah, cermin dan juga dengan minyak. Sibuk dengan belajar. Apalagi bukti yang lain? Berikutnya Ahmad. Jangan santai orang kopi. Itu yang bagus. Ibrahim, Ahmad, berikutnya ayah belakang Ahmad. Baik. Saya menyebutkan lebih dari 800 tabi'in meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ini bukti. Para a'immah juga menyanjungnya. Ahfadz tabaqatun zurwatuha Abu Hurairah. Al-Imam Adz-Dzahabi. Huffaz memiliki tingkatan-tingkatan yang tertinggi adalah Abu Hurairah. Marasyi adalah orang aneh, paling aneh sedunia. Di antara keanehannya bahwasanya para a'immah mereka itu tidak dilahirkan lewat kemaluan, tapi lewat paha. Nah, aneh apa tidak aneh? Di antara keanehannya juga dalam kitab Anwar Wilayah halaman 140 Naam. Kotoran imam tidak memiliki bau apa-apa. Ya, kotoran imam, imam mereka itu. Jadilah kotoran mereka itu kecuali seperti minyak misk. Nah, kotoran mereka, nah beraknya mereka itu seperti minyak misk. Siapa yang meminum air kencing, darah, dan makan kotoran mereka, nah, maka Allah akan hindarkan dari api neraka. Nah, yang bisa minum air kencing mereka, darahnya, makan kotorannya, akan terhindarkan dari api neraka dan membuat menjadikan dia itu masuk surga. Gampang aja ya enggak? Kalau ingin masuk surga, minum kencingnya para imam, para imah itu. Makanya mereka berlomba-lomba. Para BTS, para pelacur, senang kalau dimutah sama imam-imam mereka ini. Berlomba-lomba, giliran. Nah, ini serba aneh. Keanehannya lain sebagai masuk Malaysia yang mobil, jadi mereka menampung susu. Nah, ditampung kemudian dijebol itu, mereka minum rame-rame. Bagaimana minum rame-rame? Itu minum darahnya Umar, darahnya Abu Bakar dan Umar. Keanehan yang lain juga, bagaimana mereka mencabuti kambing-kambing warnanya merah untuk menyiksa Aisyah. Keanehan yang lain juga, bagaimana mereka melempari gunung. Gunung ini dikatakan Gunung Muawiyah. Padahal Muawiyah sudah meninggal dunia. Apalah artinya gunung dengan Muawiyah? Ibaratnya kalau kita ingin menyiksa orang Syiah, kita siksa ayam, bagaimana? Bisa enggak itu? Enggak bisa. Orang Sufi juga sama. Jadi kalau dengan para pemimpin mereka itu gulu, berlebihan. Sampai mereka mengatakan, nah, disuruh untuk memakan kotoran imamnya juga mau. Memakan imam Yasuknah. Jadi diyakini. Bahkan kemarin, ketika kita bantu ngajar di MTS itu, di ada guru MTS, guru Gendeng. Nah, siapa yang berani mengangkat ini ludah guru saya ini, tidak akan kuat. Nah, tidak akan kuat mengangkat ludah gurunya. Nah, guru luar biasa. Padahal tidak ada dari para imam terdahulu, para sahabat, bahkan Rasulullah SAW sendiri, tidak ada para sahabat yang makan kotorannya Rasulullah SAW atau minum kencingnya. Dan sepakat para ulama bahwasanya kencing dan bera itu adalah najis, dan tentunya yang najis tidak boleh dimakan, tidak semua orang Syiah. Begitu bodohnya, sampai membuat perkara-perkara yang aneh pun mereka meyakini. Ini belum kita cantumkan di buku Syiah. Iya. Baik. Nah, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Katakan sapi ini adalah Aisyah. Padahal ini adalah perintah Allah kepada orang Yahud untuk menyembelih sapi. Tapi ditafsirkan untuk Aisyah. Tatkala marjal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Nah, tabi ayi ala rabbikum kadziban yakhudu minhumal lu'lu wal marjan. Madal bahwa ini yaltaqiyan, tatkala dua laut saling bertemu. Mengartikan di sini adalah Ali dan Fatimah. Keluar dari keduanya artinya khruju minhuma al-lu'lu wal marjan. Al-lu'lu al-hasan wal marjan Husain. Nah, dari keduanya. Jadi banyak keanehan. Kira-kira bisa berjumpa enggak? Bertemu enggak? Saling bergabung antara pertemuan air laut dengan air tawar. Bisa enggak? Enggak bisa bertemu. Nah, mesti kalian berpisah itu, menyendiri. Kalau kalian mengamati dengan baik. Dan mereka mengartikan Ali dan Fatimah. Ayat Nabi SAW telah lewat ha. Ayat Ubaid, apa yang ha di sini? Tahwilus sanad ila sanadin akhar. Wakila Ibrahim, amin. Anda al-hadith, wakila Hasan. Anda Hasan. Anda Muhammad. Tahwilus sanad, wakila al-hadith, wakila. Sudah tadi. Ayah Salman, Anda Fahr, saya menyebutkan belakang Hasan, nah, tahwilus sanad, kila hadis, kila Hasan, nah, warajih tahwilus sanad, ila sanadin akhar, haddatsana Sulaiman bin Harb, Abu Ayyub al-Basri, hadara fi majlisihi, 40,000 nah, rajul hadir di majlisnya 40,000 laki-laki. Wakana hadis inda qasri Ma'mun, dia menyampaikan hadis di istana Ma'mun, penguasa waktu itu. Ini luar biasa, banyak yang hadir. Ayo belakang, salam. Kalau Imam Ahmad yang hadir berapa? Anda Ayy Jember Harith Nadi Sunnah Alfa 90. Kalau Ibnu Muflih Anda Afan 80,000. Al-Abdahal Ibn Muzahim Allah, anak kecilnya berapa? Endang-endang Abdullah, berapa sendiri kecilnya? Belum yang besar ini. Hah? 3,000. Nah, 3,000 kan sendiri kecilnya, luar biasa. Bagaimana cara ngajarnya? Ngunggang geledek, keliling, ini kok rame. Nah, ditegur. Ini kalau sekarang, nah, maksudnya generasi yang muda ini sangat menguntungkan. Apalagi bagi ahli sunnah wal jamaah. Orang Syiah sendiri sekarang mengumpulkan besar-besaran perempuan-perempuan yang umurnya 12 tahun sampai 25. Nah, jadi kalau masih perawan dikontrak 1 jam $150 senilai 1,5 juta itu jam. Nah, kalau sudah bekas-bekas sehari dikontrak $300 senilai 3 juta. Yang tidak paham biar aja. Ini luar biasa, mereka rame-rame. Di Indonesia pun juga diterapkan demikian. Sudah mulai. Apalagi mereka yang suka zina, ya sudah. Nah, daripada nikah, apa ini anak istri, repot, ya enggak. Beli aja. Nah, beli murah. Bisa ganti-ganti. Nah, kalau hamil enggak ngurusi, kelahiran anaknya enggak ngurusi. Begitu. Nah, banyak. Bahkan kalian lihat sendiri bagaimana Akil Shirath, pimpinan MUI Indonesia dari orang NU, mendukung besar-besaran Syiah ini dalam menjelekkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjelekkan negara Saudi dan lain sebagainya. Dan ini juga diterukan oleh orang NU. Banyak sekali mengatakan Wahabi, Wahabi begitu. Sampai dikatakan Imam Bukhari Wahabi, padahal jaraknya jauh sekali. Berapa ratus tahun yang lalu antara Syekh Abdul Wahab dengan Al-Imam Bukhari. Oleh itulah hendaknya ditanamkan kecintaan kepada para sahabat generasi, bukan kecintaan kepada para artis. Nah, kalian lihat bagaimana generasi sekarang, nama-namanya niru para artis. Kadang orang desa namanya Leo. Nah, tiap hari mungkin bagi ke ladang namanya macam-macam ya. Nama-nama orang kafir, Antonius, dikira hebat Antonius, atau Pasa. Nah, Wahakal, nama orang Nasoro, lagi namanya Napoleon. Nah, kalau nama-nama Islam dianggap nama kampungan, tinggalan zaman. Kadang nama-nama dari apa? Jadi untuk perhiasan para wanita. Jadi hendaknya di sini tanamkan kecintaan kepada para sahabat. Buku-buku yang dibaca pun juga demikian. Berkata sudah kita sering menyebutkan para sahabat. Tapi nanti kalau santri-santri keluar sudah terpengaruh. Rambutnya di model kuda, rambut hitam bagus, jadi cat jadi putih. Nah, ayam mak lampir. Rambut malah bagus mana antara hitam dengan putih? Kalau fitrahnya rusak ya putih lebih baik. Nah, kalau rambutnya semakin putih semakin lebih kelihatan tua, ya enggak? Makanya dalam pernikahan, nah, tidak boleh rambutnya yang putih kan disemir jadi hitam kelihatan muda, akhirnya jadi mau menikah karena rambutnya masih hitam. Termasuk penipuan. Fitrahnya demikian. Jadi orang sudah mulai banyak yang rusak fitrahnya. Bahkan tato pun juga demikian katanya. Nah, kecil sudah mulai senang dengan tato. Nah, nanti terhalang itu. Terhalang dari anggota tubuhnya ketika wudu. Nah, seakan menjadi orang yang paling jagoan. Nah, sudah tato kobra misalnya. Lalu baru sempet mobil sudah nangis. Nah, dibilang jagoan. Hadatsana Wahib bin Khalid. Yang mengetahui dia adalah Abu Bakar al-Basri. Hadatsana Husain bin Iraq bin Malik an abihi Iraq bin Malik al-Madani. Naam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Ayy Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-muslim shadaqah fi 'abdihi wala farasihi. Wala fi farasih. Tidaklah dalam budaknya seorang muslim dan juga kudanya seorang muslim sedekah. Jadi kendaraan yang dibutuhkan tiap hari dari budaknya memang dibutuhkan, ini tidak ada sedekah baginya. Saya sebutkan kemarin Hafid yang disebutkan oleh Marwan Muhammad At-Tabari kemarin apa? Salah sahlayut amanun Al-Qasas. Al-Sufi Al-Mubtadi' yaruddu 'ala al-Mubtadi'ah. Baik. La karena aidan qabla al-ams idza wujida fi ahli sunnah syar wa inda ghairiha aw min ghairihi asyar wa idza wujida fi ghairi ahli sunnah khair fa inda ahli sunnah akthar. Ada ringan jadi ucapan siapa ini? Ayatullah. Telah lewat. Berikutnya dari Cianjur. Ayat Rahman. Siapa yang mengatakan ini? Ayat Rahman dari Nganjuk. Seorang Sulam Temiyah. Kalau didapatkan di Ahli Sunnah kejelekan, ditumbuh selain Ahli Sunnah lebih banyak lagi, lebih jelek. Mungkin kalau ada di Ahli Sunnah yang hamil duluan, misalnya, ketahuilah selain Ahli Sunnah lebih banyak yang hamil duluan, banyak satu dua orang, mungkin ribuan, apalagi orang Syiah. Hanya itulah di sini sangat beruntung. Kalau di dalam tubuh selain Ahli Sunnah ada kebaikan, di Ahli Sunnah lebih banyak lagi. Nah, termasuk bagaimana upaya orang-orang yang sakit hatinya, katakan pondok Ahli Sunnah. Nah, isinya apa yang dengan kejelekan, sampahnya sembarangan. Nah, kalau sampah di Ahli Sunnah sembarangan, maka mereka lebih banyak yang jadi sampah. Bukan hanya sampah, tapi mereka jadi sampah. Gimana maksudnya? Ya, mereka jadi orang buangan. Senantiasa banyak melakukan kemaksiatan. Seandainya mengajar pun mengajar, menyeru kepada bid'ah, menyeru kepada kesesatan. Imam Syafi'i menyebutkan, ma tasawwafa ahadun fi awal nahar illa ja'a akhir nahar ablah. Tidak ada seorang pun yang masuk di pagi hari dalam kelompok sufi ya, kecuali sore harinya dalam keadaan bloon sudah. Sore hari sudah bloon sekali. Nah, yang Muhammad malfarq baina majhul al-ain wa majhul hal. Enggak Yakub. Enggak. Apa bedaan majhul hal majhul ain? Anjak Wahab belakang Ahmad di Kalimantan dari bahkan dari Bengkulu, dari Mamuju, dari Nganjuk. Belakang saya menyebutkan amalan majhul ain. Man rawa anhu rawin wahid wa lam yuwathiquhu mu'tabar aw man lam yarahu rawin illa wahida. Ini majhul ain. Ini diriwayatkan kecuali dari satu rawi. Nah, wa lam yuwathiquhu mu'tabar. Kalau majhul hal, man rawahu rawiyan fa akthar wa lam yuwathiquhu mu'tabar. Kalau ain itu satu, kalau hal dua atau lebih. Ada tiga, namanya Ishaq bin Ibrahim. Tiga-tiganya semua meriwayatkan dari Abdurrazzaq As-Sam'ani. Ishaq bin Ibrahim. Tiga-tiganya sama-sama meriwayatkan dari Abdurrazzaq As-Sam'ani. Siapa itu? Kalau yang pertama siapa? Alhamdulillah, al-ma'ruf bi Ishaq bin Rahawi. Sa'ad bin Rahawi, Sa'ad bin Ibrahim. Coba lihat bagaimana Sa'ad bin Rahawi, Imam Ahmad belajar jauh-jauh dari Baghdad menuju Yaman, belajar ke Antrazak As-Sanani. Yang kedua, Sa'ad bin Ibrahim Ad-Dabari. Nabi juga Sa'ad bin Ibrahim bin Nasr. Nah, Nasr Ad-Dabari Al-Hamdari. Tiga, telah lewat juga ada tiga waki saya menyebutkan belakang, waki bin Jarrah, waki bin Udas, Mihraz atau Muhriz. Waki bin Jarrah, waki bin Udas, yukul yang Mihraz Muhriz Muhriz. Nah, dia juga sahabat. Siapa murid, siapa guru? Muhammad mati. Waki atau Syafi? Siapa yang guru, siapa yang murid? Waki muridnya, Waki gurunya. Coba hafal enggak coba? Kalau buktinya ada syair. Syakautu ila waki su'ahifzi farasadani ila tarkil ma'asi falam bi'anal ilm nurun ma'allahi la yu'tanil a'asi. Baik, aku mengadu kepada guruku waki tentang jeleknya hafalanku, maka beliau mengarahkan kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Pertanyaan, banyak orang sufi, orang sufi rokoknya ngelepus, bid'ahnya mantep, hafal Al-Quran, bagaimana ini? Enggak Ayub. Bahkan dalam lomba Indonesia rata-rata yang menang sufi, rokoknya ngelepus luar biasa, kadang main hadrohan sambil joget, bid'ahnya luar biasa banyak, kadang kirim Fatihah kepada guru-gurunya, gambar-gambar di rumahnya banyak sekali. Nah, bagaimana ini? Di sana juga ada Sadakuni, Hafid Syarib Khamr, Hafid minum Khamr. Lalu katanya ilmu gak diberikan kepada yang bermaksiat. Ini bagaimana maksudnya? Yang belakang Khalid Endang, Al-Syahid Al-Ilm Lai Sama Hufid Innamal Ilm Man Fi Taib Quran Hujudan Laka Aw Alaib. Ilmunya sebenarnya bukan hanya sekedar hafalan, tapi yang bisa diambil manfaatnya. Innamal ilmu khasyatu billah. Maksudnya ilmu itu menjadikan dirinya takut kepada Allah SWT. Bahkan mungkin di sini ada sebagai istidrat, terus dijadikan demikian keadaannya, semakin sombong dan semakin banyak maksiat. Ini tidak untuk kemungkinan. Apakah falos ini khusus kendaraan jenis binatang atau juga kendaraan yang modern seperti sekarang, sepeda motor dan mobil? Yang jelas kalau sekarang jarang sekali orang pakai kendaraan dengan kuda, yang kecuali hanya sekedar untuk mencari duit. Tidak sebagaimana zaman dulu. Jadi insya Allah masuk di dalamnya kendaraan-kendaraan di masa sekarang. Apa boleh kita semir rambut kita kalau sudah putih? Nah, disemir. Istana itu sawah dan jauhi warna hitam. Apakah rambut putih menjadi cahaya di yaumul qiyamah? Nah, la tantifu syaib fa innahu nurun yaumul qiyamah. Jangan kalian cabut uban. Ini adalah cahaya nanti yaumul qiyamah. Islam di cahaya yaumul qiyamah. Anaknya nakal kalau begitu gak jadikan aja putih semua. Itu bukan demikian. Kalau seandainya cahaya bisa dibeli, maka orang kafir lebih bisa membeli, ya enggak? Lebih bisa membeli cahaya daripada kaum muslimin, karena mereka keadaannya lebih kaya daripada kaum muslimin. Kalau seandainya azab Allah bisa ditebus, sungguh orang kafir lebih bisa menebus daripada kaum muslimin. Namun tidak demikian. Ketika imam salat melakukan doa kunut, kemudian kita tidak tahu langsung sujud, dia langsung berdiri ikuti imam. Inna majun imam liutama bihi. Faidah kabar fakabiru, faidah roka fakau, faidah sejaf sujudu. Hajjah syahidah. Jadikan imam untuk diikuti. Jika imam takbir, kalian takbir. Imam ruku, kalian ruku. Imam sujud, kalian sujud. Jika kalau imam sambil menghamdah, fakulu Allahumma rabbana warakal hamd. Bagaimana keadaan demam? Saya sebutkan tadi, yang meninggal total berapa? Sekitar 421 yang luka. Memang kita di demam yang meninggal 130 lebih. Ini lebih banyak daripada tahun yang lalu, karena serangannya tidak berhenti. Jadi ibaratnya roket dan ini adalah seperti hujan, tidak berhenti. Dan kalian tahu orang Syiah itu seandainya sekarang damai, mereka akan nyusut kekuatan lagi. Itulah ahli sunnah harus senantiasa siap siaga. Kalian juga begitu. Di Indonesia sudah banyak, bahkan mereka mendirikan pondok-pondok pesantren gratis. Kadang bergabung dengan orang NU, kadang bergabung dengan orang Muhammadiyah, yang kelompok-kelompoknya besar, supaya tidak tercurigai. Karena juga nanti memperingati peringatan-peringatan nasional. Jadi sekarang ini mereka bersama-sama memperingati Hari Pahlawan 10 November. Jadi supaya tersamarkan lebih dulu. Dan orang awam, kalau awam sebagaimana Imam Hasan al-Basri, seperti binatang, tidak tahu arah mana yang benar, mana yang salah. Ibaratnya binatang itu kalau di ada tali, kemudian diseret kemanapun ikut. Baiklah, Allah.